pembahasan apapun namanya, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami. Kasih-Mu terus menguasai kami. Dan setiap saat, setiap waktu kami mengalami Tuhan. Habis-habisan buat Tuhan. Gila-gilaan buat Tuhan. Mati-matian buat Tuhan. Tuhan Yesuslah segala-galanya dalam hidup kami. Yesuslah harta kami. Yesuslah masa depan kami. Yesuslah kepastian kami. Di luar Yesus tidak ada yang pasti. Hanya Yesuslah kepastian buat kami. Berfirmanlah Tuhan supaya kami makin diteguhkan. Iman kami, roh kami makin dibawa oleh firman-Mu untuk mengenal pribadi Kristus itu. Sehingga Yesus Tuhan kami, kami kenal dengan benar. Amen. Terima kasih Bapak, dalam Yesus setan sudah dikalahkan. Santet guna-guna dan pelet sudah dikalahkan. Niat-niat orang yang coba ingin berbuat jahat sudah dikalahkan. Di dalam Yesus. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ustaz Yahya Waloni berkata bahwa polisi-polisi Kristen itu masuk neraka. Inilah yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Apakah benar semua polisi-polisi Kristen itu masuk neraka? Jangan tanya saya gak bisa jawab. Tanya aja Pak Ustaz Yahya Waloni. Yang saya bisa jawab adalah, siapakah yang masuk surga? Siapakah yang masuk neraka? Saya tidak bisa sebut namanya, saya tidak bisa sebut instansinya di pemerintahan mana. Saya hanya bisa sampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di Markus pasal 16 ayat 15. Cepat. Haleluya. 3, 2, 1. Lalu ia berkata, beritakanlah Injil kepada seluruh. Terus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Beritakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh makhluk. Artinya saudara, setiap yang bernapas, yang bergerak adalah makhluk. Amen. Tapi siapa yang percaya Yesus, derajatnya diangkat. Amen. Menjadi anak Allah. Amen. Alkitab bilang, saudara, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Kabar baik yang seperti apa? Kabar baik yang menceritakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang percaya diselamatkan. Amen. Diselamatkan itu artinya apa? Ada dua arti tentang keselamatan. Saya dari Cengkareng ke Grogol, sampai Grogol tidak terjatuh, tidak tabrakan, itu juga selamat. Ya. Keselamatan yang dimaksudkan Alkitab bukan keselamatan seperti itu. Keselamatan yang dimaksudkan Alkitab, kita diselamatkan dari murka Allah. Oh. Yang seharusnya kita terima murka Allah karena dosa-dosa masa lalu kita. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka murka yang harusnya jatuh ke atas kita itu sudah dilepaskan oleh Yesus dengan anugerah dan kasih karunia. Amen. Haleluya. Jadi lewat ayat ini kita sudah tahu siapakah orang-orang yang diselamatkan. Yang percaya Yesus dan dibaptis. Yang kedua, siapakah orang-orang yang kena murka Allah? Yang tidak percaya. Yang tidak dibaptis. Haleluya. Selanjutnya, kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Amen. Saya kasih penjelasan yang sederhana supaya yang dengar gak bingung. Anak tunggal itu bukan berarti Allah itu beranak. Ya. Saya menganut Kristen Tauhid, bukan menyembah Allah yang tiga. Karena latar belakang saya juga adalah Muslim yang mengakui Allah itu Tauhid. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Barang siapa mengatakan Allah beranak, dia adalah orang-orang kafir. Saya tidak mungkin mengatakan Allah yang saya sembah beranak. Kalau saya mengatakan demikian, berarti saya masuk golongan orang kafir. Anak tunggal di sini artinya adalah Yesus hadir bukan karena Yusuf dan juga bukan karena Maria. Yesus hadir karena dia turun dari sorga. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena dia mengambil rupa anak, jadi gelarnya anak tunggal. Oh. Haleluya. Kalau dia tiba-tiba waktu datang ke bumi sudah berkumis, sudah berjenggot, maka Bapak tunggal. Haleluya. Haleluya. Biar paham. Karena kadang-kadang ada orang sok pintar tapi oon. Iya. Nggak mungkin kita se-oon yang dia maksudkan. Mana mungkin lah Allah beranak-beranak. Kucing aja kupelihara nggak beranak-beranak. Apalagi Allah. Mana bisa beranak. Sedangkan perempuan aja yang udah nikah sampai puluhan tahun bisa nggak beranak. Apalagi Allah. Padahal perempuan sama laki yang nikah ini udah kawin-kawin. Nggak punya hak. Allah mau kawin sama siapa? Haleluya. Rizik itu sok pintar. Dia katakan ibunya Yesus siapa? Bidannya waktu lahir siapa? Jadi Allah itu nikah sama siapa? Ini kan pikiran-pikiran orang yang keliru. Lewat YouTube ini saya luruskan. Karena saya sama Rizik itu kalau dalam konteks kenegaraan kami satu keluarga. Namanya keluarga Indonesia. Merah putih hidup? Merah putih hidup? Merah putih harga mati? Indonesia harga mati? Pancasila harga mati? Haleluya. Anda orang-orang yang wajib dan pantas terima supan. Haleluya. Ada orang-orang yang super. Amin. Saya tidak komandoin, saya tidak rekayasa, tapi Anda bisa jawab sendiri. Amin. Sebenarnya pun saya tidak perlu khotbah. Anda sudah tahu semua. Ya. Namun masih banyak orang yang di luar sana belum tahu. Ya. Itu sebabnya saya harus hadir di sini untuk khotbah. Amin. Supaya semua orang mengenal siapakah Yesus yang kita sembah. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang kasih luar biasa. Haleluya. Baca Kisah pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi saudara-saudari sendiri yang mengartikan siapakah sebenarnya yang pantas masuk neraka, siapa yang pantas masuk surga. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Dahsyat. Tidak ada dua nama, tidak ada tiga nama, tidak ada empat nama. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kita gak bisa menebus dosa kita dengan menyogok Tuhan lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Karena perbuatan baik kita seperti kain kotor, kata Alkitab. Kita diselamatkan bukan hasil perbuatan baik, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Namun walaupun demikian, kita harus mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan. Amen. Kita harus mengasihi Yesus. Amen. Dan mengasihi manusia. Haleluya. Habdu minallah, habdu minal nas. Haleluya. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amen. Itulah yang Yesus ajarkan. Amen. Kepada orang-orang percaya. Anda ke gereja tidak ada yang bawa pisau? Tidak ada. Tidak ada yang bawa pedang? Tidak ada. Hanya bawa imanlah Anda ke gereja. Yes. Karena pisau dan pedang tidak ditakuti setan. Pisau dan pedang hanya ditakuti oleh cacing dan manusia. Yeah, yeah, yeah. Tapi setan hanya takut dengan iman di dalam Yesus. Yes. Musuh kita bukan manusia. Manusia adalah teman dan sahabat kita. Amen. Musuh kita adalah setan dan iblis. Amen. Itu sebabnya jangan ada yang ke gereja bawa pisau, bawa pedang. Amen. Tapi Anda ke gereja bawa iman. Amen. Iman di dalam Tuhan Yesus. Amen. Berikan sorak-sorai. Karena ada saudara-saudara kita yang satu keyakinan di luar sana berkata, Pak, boleh sih tepuk tangan amin, tapi ya agak jelas lah Pak, jangan sampai oper jadi kami gak paham yang Bapak sampaikan. Haleluya. Itu sebabnya gaya kita hari ini sedikit berubah, tapi tidak mengurangi semangat kita. Haleluya. Memberitakan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kita baca yang berikutnya, kenapa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita baca Filipi pasal 2 ayat 10 sampai ayat 11. Kenapa saya gak pakai catatan? Karena ada yang komen. Dia katakan, pendeta kok goblok, khotbah pakai catatan. Ah, saya gak pakai catatan. Haleluya. Saya bisa hafal itu. Tapi di Kristen gak ada namanya MTA. MTA. Iya, ya, membaca tilawatil Alkitab. Di Islam ada MTQ. Tilawatil Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi siapa yang bagus bacanya? Musabaqah. Dapat nilai. Musabaqah tilawatil Quran. Ya. Jadi dapat nilai yang bagus. Hadiahnya umroh. Kita enggak. Ya, dulu waktu saya ngaji yang penting ikro, ikro, ikro, ya, ikro, baca, ikro. Baca. Iya, baca, baca, baca. Artinya apa? Baca saja. Iya. Setelah saya ikut Yesus, Roh Kudus bilang, pahami, pahami, pahami, pahami, pahami. Amin. Haleluya. Anda bukan disuruh hanya baca, pahami, pahami, pahami. Amin. Amin. Kalau Anda baca terus nggak paham, Anda nggak akan pernah mengenal Yesus. Gagal. Nanti kayak Sani Humunir lagi. Okay. Haleluya. Filipi 2 ayat 10 kita baca 3, 2, 1. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di bawah di atas bumi dan di bawah bumi dan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan tepuk tangan buat jadi, kenapa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus? Karena Yesus adalah nama yang tertinggi di atas segala semua nama-nama yang ada di muka. Nanti protes lagi, kok ada Allah Bapa? Haleluya. Jelas Alkitab mengatakan bahwa Bapa dan Yesus satu. Amin. Yohanes 10 ayat 30. Ya. Jadi ini bagi kami no problem. No problem. Amen. Karena kami memahaminya. Amen. Kami tidak disuruh ikro, tapi disuruh paham. Amin. Haleluya. Luar biasa. Tak panjang semangat. Pantas Anda menerima syukur. Haleluya. Jadi Alkitab bilang, dan segala lidah mengaku, lidah, ya, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya rasa nggak lengkap kalau kita nggak baca Roma 10 ayat 9, karena di sini hanya lidah. Nanti Anda hanya iman lidah. Kita tidak boleh hanya iman lidah. Halo. Kita baca Roma 10 ayat 9. Lidah maksudnya mulut juga, Pak. Lidah enggak mungkin enggak ada mulut. Haleluya. Ah, kita baca Roma 10 ayat 9. Amin. 3 2 1. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Percaya dengan lidah atau dengan mulut tadi. Ya. Tapi juga harus dalam hati. Mengakui, mengimani dalam hati. Haleluya. Dalam hati saja enggak cukup. Ya. Karena kita bukan Kristen kebatinan. Haleluya. Haleluya. Kita ini Kristen yang bersuara. Amin. Bukan Kristen kebatinan. Amin. Haleluya. Di batin percaya, di mulut bicara. Amin. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Jadi Alkitab berkata, lah kok langsung hilang? Haleluya. Roma 10 ayat 9. Haleluya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Nabi, Tuhan. Apakah salah kita katakan Yesus Nabi? Tidak. Salahkah kalau kita katakan Yesus Guru? Tidak. Apakah kalau kita hanya percaya Yesus itu Nabi dan Guru, kita selamat? Tidak. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, apakah pasti selamat? Amin. Pantas Anda terima syukur. Dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Nanti yang gak paham, mereka komen lagi. Jadi saya kasih paham semua ya. Haleluya. Allah itu adalah sesuatu yang dahsyat, yang hebat, yang maha kuasa, ataupun jabatan yang memiliki otoritas. Haleluya. Yesus itu adalah nama Allah kita. Haleluya. Kita menyebut Dia Bapa. Bapa itu punya nama. Namanya Yesus. Jadi tauhid kan? Kita bukan menyembah Allah yang tiga. Kita tetap menyembah Allah yang Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Cuma Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan yang lain ya silakan, saya gak komen. Yang saya sampaikan Tuhan kita Yesus. Saya khotbah buat saudara, bukan buat orang lain. Kecuali ada orang lain yang Kristen suka dengar. Karena sekarang sekali saya khotbah, walaupun jam 11 malam itu diupload ke YouTube, itu langsung ribuan. Banyak yang ngefans sama saya. Haleluya. Haleluya. Bahkan kadang-kadang pura-pura benci, padahal benar-benar cinta. Haleluya. Semakin saya dicaci maki, semakin banyak berkat saya. Aduh, saya kasih tahu rahasianya. Nanti enggak ada yang mau caci maki lagi. Haleluya. Jadi dahsyat Tuhan kita. Amin. Anda tidak ragu lagi? Amin. Anda siap? Amin. Untuk mengatakan di muka umum? Amin. Karena Markus 8 ayat 38 berkata, jika kita malu mengaku Yesus sebagai Tuhan di tengah angkatan yang berdosa dan yang jahat ini, Dia juga malu mengaku kita ketika Dia datang nanti bersama Bapa dan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya Yesus. Yang masuk neraka yang tidak percaya. Iya. Amen. Sangat jelas. Amin. Jelas? Yes. Gak komen lagi? Tidak. Haleluya. Inilah Alkitab. Dia memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Kita tidak lagi meragukan tentang keselamatan di dalam Yesus. Karena Dia sudah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Anda yakin? Amin. Sungguh percaya? Yes. Tidak bimbang lagi? No. Bahwa Yesus adalah Tuhan? Amin. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Dia sang balik. Karena dia nama di atas segala nama. Nama dia di atas. Yes. Haleluya. Makanya dia dikatakan Tuhan. Amen. Kalau Pak Henry dia punya nama di atas semua nama-nama, termasuk nama Yesus di bawah nama Pak Henry, Pak Henry lah Tuhan. Yeah. Anda paham kan dari sini? Yeah. Haleluya. Yes. Kita di sini bukan menyembah fisik, bukan menyembah tubuh, tapi menyembah nama itu. Amen. Lupa? Berarti nyembah huruf, keliru. Kita menyembah nama itu karena di dalam nama itu hikmat Allah, kuasa Allah, pribadi Allah. Karena itu nama Allah. Itu sebabnya kita bukan nyembah berhala. Kita menyembah Allah yang hidup. Ada yang komen lagi, wah makin gila ini pendeta. Masa dia bisa ngomong-ngomong sama Yesus? Orang yang gila adalah ngomong sama orang yang mati. Iya, iya. Kalau ngomong sama pribadi yang hidup itu bukan orang gila. Amen. Kalau dia ke kuburan baru kasih kembang, kasih air, ngomong-ngomong, pulang maju punda, itu orang gila. Jadi di dalam Islam ada beberapa salam. Minimal yang saya pahami ada 3 salam. Salam yang pertama harus dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haleluya. Kalau dipanjangi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu harus disaut. Kalau enggak kita balas, itu pahalanya kembali ke saya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Tapi ada salam yang kedua. Itu enggak perlu dijawab. Itu namanya bacaan salam kubur. Di Islam itu kalau mau ke kuburan itu harus ada salam kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ah. Kencang dong. Saya udah enggak lupa. Assalamualaikum ya ahli kubur. Iya. Jadi ini enggak perlu dijawab. Sempat yang di kuburan jawab habislah senang. Haleluya. Kalau aku bertanya sama Tuhan Yesus, dijawab itu wajar. Amen. Karena ini memang salam yang harus dijawab karena Yesus hidup. Haleluya. Pak Sani Munir saja percaya bahwa Yesus hidup. Makanya dia suruh saya tanya Yesus. Karena dia yakin Yesus hidup. Haleluya. Kurang jelas bagaimana saya menjelaskannya. Oh, ada orang yang bilang itu pendeta bodoh, gak sekolah. Kok bodoh? Saya bisa melayani di persekutuan-persekutuan polisi. Di sana ada kombes, di sana ada jenderal, di sana ada S1, S2, S3. Ada yang dokter, S3 itu dokter Pak maksudnya. Pak. Dokter. Iya, kalau S4 itu adiknya S1. Haleluya. Samsung. Iya. Haleluya. Di jemaat sini pun banyak yang sarjana kan? Haleluya. Mana mungkin Anda yang sarjana mau dengar orang yang goblok? Iya. Goblok itu relatif. Iya. Ya kalau saya ngerti, dia enggak ngerti yang saya omong, ya saya dibilang goblok. Karena dia gak ngerti. Ya padahal dia yang goblok. Haleluya. Saya paham yang saya imani. Amen. Saya gak mungkin bisa goblok dengan yang saya imani. Karena saya memang memahaminya. Amen. Saya mengenal siapa Yesus itu. Amen. Saya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amen. Dan sampai sekarang kalau saya berdoa, saya mengalami kehadirannya secara roh. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan artikan Yesus yang bentuk fisik. Coba kita baca di kisah pasal yang ke-16 ayat 7. Coba baca. Kisah 16 ayat 7 coba baca. Haleluya. Sudah? Ya. Kita baca sama-sama. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Fisik atau roh? Roh. Roh. Kita menyembah yang roh. Amen. Bukan menyembah yang fisik. Yes. Jadi Paulus waktu itu beserta timnya mau berangkat ke satu tempat tidak diizinkan. Yeah. Haleluya. Yeah. Mereka harus beralih terus. Setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas dan selanjutnya. Mereka mau pergi ke tempat tadi namanya Betania. Roh Yesus tidak kasih. Oh. Haleluya. Jadi mereka akhirnya pergi ke Troas dan seterusnya dan sebagainya. Oh. Jadi kita menyembahyang roh. Amen. Bukan menyembahyang fisik. Yesus itu roh. Amen. Yesus gak ngantuk-ngantuk sekarang. Yes. Kalau Yesus ngantuk mati saya. Iya, Yesus gak pernah tidur. Amen. Kalau Yesus tidur saya mati. Iya. Yesus gak pernah lapar. Iya. Yesus gak pernah haus. Iya. Sampai sekarang Yesus gak punya yang namanya dapur umum. Haleluya. Iya. Gak punya penggorengan. Iya. Gak punya piring. Gak punya sendok. Orang dia gak makan. Yeah. Orang dia roh, ngapain dia makan? Amen. Biar tambah stres lagi dia. Ah. Haleluya. Iya. Anda menyembah roh. Roh Yesus itu roh Allah. Amen. Roh Allah itu namanya Yesus. Haleluya. Selanjutnya, kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Roma 8 dan 9. Sudah? Ya. 3, 2, 1. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus itu selalu disandingkan. Tetapi kadang-kadang berpisah, ada Yesus, ada Kristus. Yesus ini mengacu kepada nama. Kristus ini mengacu kepada kemahakuasaan, kehebatan, kedahsyatan. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi nama Yesus ini nama yang dahsyat, yang luar biasa, yang diurapi. Kalau Anda sakit, sebut nama Yesus, Anda sembuh. Kemarin saya ditelepon oleh orang yang baru saya doain di Bekasi. Sudah 3 bulan gak bisa tidur, kena santet. Waduh. Kena pelet. Ya. Haleluya. Bukan pelet ikan lele. Ah. Ini pelet yang membahayakan, saudara. Guna-guna. Setelah saya doakan, kemarin dia telepon, sudah bisa tidur 2 jam. Besok 3 jam. Haleluya. Besok 4 jam. 5 jam, 6 jam, 7 jam. Tapi kalau sehari sampai 10 jam itu pun kena santet juga. Halo. Hati-hati Anda. Jangan Anda pikir hanya orang yang enggak bisa kena, yang enggak bisa tidur kena santet. Orang yang suka tidur terus pun sampai malas kerja itu kena santet. Haleluya. Yang malas, yang gak mau kerja gak usah makan. Lupa pendeta, Pak Pendeta gak ada kerja. Siapa bilang? Saya doa tadi malam jam berapa? Itu kerja. Amen. Itu digaji. Yang gaji siapa? James Riyadi. Bukan Hotman Paris. Apalagi Hotman Paris gini-gini doang kerja. Haleluya. Yang gaji Yesus. Amen. Saya kerja di ladang Yesus. Amen. Anda mau kerja di ladang Yesus? Amen. Kalau Anda kerja di ladang Yesus, yang gaji Yesus. Amen. Di ladang Yesus tidak pernah ada krisis moneter. Amen. Di ladang Yesus tidak pernah mata uangnya dipengaruhi naik turunnya dolar dan euro. Kurs. Kursnya tidak akan turun. Naik terus. Naik terus. Haleluya. Makanya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Buku dia tambah kaya, Pak. Ya jangan ini orang dia makin setia terus sama Yesus. Amin. Dia kok tambah miskin, Pak. Ya jangan ini nongkrong terus dia di pinggir jalan. Minum kopi. Haleluya. Kopi selalu membuat miskin. Yesus membuat kaya. Amen. Makanya Anda harus sering minum Yesus. Amen. Jangan lebih sering minum kopi. Nah, yang benar goblok lagi. Masa Yesus diminum? Loh, Yesus itu air hidup. Amen. Loh, kita banyak istilah di Alkitab. Makanya gak gampang orang bisa memahami Alkitab. Walaupun dia sudah sekolah teologi ya, belum tentu dia bisa memahami semua Alkitab. Karena banyak di sana pakai bahasa-bahasa yang menggunakan istilah-istilah tertentu. Itu harus berdoa. Kita harus diilhami Roh. Supaya kita memahaminya. Haleluya. Siapa yang bisa paham apa yang terjadi tadi sebelum saya khotbah? Kok bisa rebah begitu saja? Amin. Apakah tiap hari itu saya buat? Tidak. Kalau ada perintah Roh Kristus, karena kita bilang tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, kalau Roh Allah diam di dalam kita, Roh Kristus bicara kita dengar. Amin. Karena Roh Kristus itu sama Roh Allah itu connect. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau yang di dalam kita Roh Kudus. Haleluya. Atau jin-jin Islam, jin Kristen, gak bisa kita dengar. Oh, mungkin Anda ada yang mulai bingung. Memang ada jin Islam, ini bukan penistaan. Memang ada jin Kristen, gak ada buat itu. Gak ada. Lihat nih, Roh Kristus. Haleluya. Kita baca selanjutnya. Haleluya. Biar Anda tahu, Filipi 1 ayat 19. Haleluya. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, ini dia digabung. Haleluya. Roh Yesus Kristus. Yesus nama. Namanya Allah. Haleluya. Kristus ini berbicara kemahakuasaannya, kehebatan, karena Kristus artinya yang diurapi. Haleluya. Yesus Kristus mampu menyembuhkan penyakit saudara. Mampu melepaskan saudara dari ikatan-ikatan setan. Mampu melepaskan saudara dari serangan santet, guna-guna, dan pelet. Haleluya. Saya berdoa, kalaupun sekarang ada ekonomi saudara yang agak merosot, saya doakan kalau itu karena pelet, saya tangkis dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anda jangan mau kalah sama ikan lele. Pelet aja dimakan sama ikan lele. Kita harus usir itu pelet. Kenapa kita usir? Ya karena kita bukan ikan lele. Kalau lu makan pelet, lu ikan lele. Haleluya. Biar kita tahu kita menyembah mana. Karena mereka komennya muter-muter mulu. Saya buat puter-puter lagi. Emang saya gak punya lidah mulut bibir. Gak habis-habisnya saya punya bahasa. 31.173 ayat ini Alkitab kita ayatnya. Haleluya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya mereka memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Haleluya. Nabi-nabi itu bisa tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan karena Roh Kristus itu sendiri yang memberitahu. Amin. Haleluya. Amin. Kalau roh yang lain gak bisa, Roh Kristus itu sendiri yang memberitahu. Amen. Dan Roh Kristus itulah yang menuntun mereka untuk meneliti yang tertulis. Apakah benar seperti itu? Meneliti. Diteliti terus. Makanya Kristen mula-mula itu gak gampang percaya kalau ada orang bilang nabi ini wahyu. Mereka teliti, coba baca Kisah Rasul 17 ayat 11. Coba baca. Sudah? Jadi jangan mereka pikir kita gampang-gampang percaya aja Alkitab ini firman Allah. Diteliti. 3, 2, 1. orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Haleluya. Yang di Tesalonika orang Kristen ini gampang aja, amin. Ya, ya, amin, amin. Tapi yang di Berea lain. Dia teliti. Haleluya. Ya. Ini Kristen yang di Berea maksudnya, ya. Kota itu. Iya. Ya. Di atasnya nanti kita tahu itu Kristen yang di Berea, dia teliti. Benar enggak ini? Apa seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulu yang dikatakan dia, jadi harus konek. Ya. Haleluya. Ya. Nabi yang datang 100 tahun yang lalu dan nabi yang datang kemudian harus sama. Enggak boleh bertentangan. Ya. Kalau bertentangan berarti yang akhir itu palsu. Ya. Paham. Paham, Pak. Cuma satu yang paham. Haleluya. Yeremia bernubuat, nubuatannya digenapi. Ya. Haleluya. Yes. Yesaya mengamini, Hosea mengamini, mengamini, mengamini, mengamini, mengamini sampai kepada Yesus Kristus. Nubuat tergenapi. Tergenapi. Amin. Kalau ada muncul nabi lagi yang menentang ajaran Yesus itu bukan nabi. Iya, iya, iya, iya. Itu palsu. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada lagi yang komen katanya Yesus itu Tuhan. Sopan lagi nanya, Bapak Pendeta yang terhormat. Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus Tuhan itu dilahirkan tanggal berapa? Betulkah 25 Desember? Benarkah yang melahirkan itu Maria? Jadi siapakah Tuhannya Maria? Karena Yesus dilahirkan Maria. Dan siapakah Tuhan Adam? Alaihissalam. Pakai alaihissalam. Haleluya. aduh. Putar terus. Haleluya. Ya. Yesus itu Tuhan Yesus, dengar. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah dilahirkan. Ya. Amin. Ya, karena ada pendeta nanti yang dengar ini. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah dilahirkan. Ya. Tuhan. Ya. Yesus. Ya. Haleluya. Ya. Gak usah, saya gak mau ngomong yang lain. Tambah bingung lagi dia, dia. Memang saya buat dia bingung. Tuhan Yesus tidak pernah dilahirkan. Amin. Mana mungkin Tuhan bisa dilahirkan? Iya. Tuhan Yesus tidak pernah mati. Tuhan Yesus pun gak bangkit dari kematian. Orang gak pernah mati, bagaimana dia mau bangkit? Tuhan Yesus itu hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Coba kita baca Wahyu 1 ayat 8. Ya. Ini Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Haleluya. Alfa dan Omega artinya tak berawal, tak berakhir. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Kita baca Yohanes 8 ayat 58. Cepat. Supaya mereka satu persatu lama-lama ikut Yesus. Saya yakin satu persatu lama-lama ikut Yesus. Amen. Karena firman Tuhan yang disampaikan gak pernah kembali sia-sia. Amen. Haleluya. Ya. Sudah? Ya. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi siapakah Tuhannya Abraham? Yesus. Yesus sama Abraham Tuhan siapa? Yesus. Yang ngomong siapa? Yesus. Yesus. Ya. Haleluya. Ya. Lewat apa Anda bisa tahu yang ngomong Yesus? Lewat Injil. Lewat Injil, lewat Alkitab. Saya minta Anda harus cerdas ya. Amen. Supaya Anda pantas terima super. Haleluya. Oh, tapi kan Abraham ke Adam itu masih 4000 tahun lebih. Ya. Oh, kita punya ayat semua. Baca Yohanes 1. Oh. Ayat 9. Injil Yohanes. Sudah? Ya. ayat 9 sampai seterusnya nanti. Oke? 3 2 1. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terus Ia telah ada di dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya. Oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Terus Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Haleluya. Dia ada sebelum dunia ada. Dunia dijadikan oleh dia. Dia datang kepada milik kepunyaan tidak kenal dia. Haleluya. Dan tidak mau menerimanya. Tapi kalau kita baca yang selanjutnya, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak. Jangan disamakan yang anak tunggal Allah itu adalah Allah sendiri. Anak karena dia mengambil rupa anak, Bapa dan anak satu. Amen. Haleluya. Anak-anak Allah adalah Anda dan saya. Kenapa? Percaya. Karena Anda percaya Yesus, Anda punya sifat Allah, kodrat ilahi, kuasa Allah, sehingga sebagaimana setan takut sama Yesus, setan juga takut sama saudara. Makanya beberapa minggu ini saya disantai gak mempan-mempan. Haleluya. Santai lagi loh. Saya senang kali main-main santai ini. Enak kali. Haleluya. Anda siap disantai? Pak Manurung siap? Haleluya. Jadi jelas di sini, dunia itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi bukan dunia ada dulu baru Yesus ada. Adam itu ada setelah dunia ada. Dunia yang dimaksudkan ini bumi. Tapi walaupun saya gak sependapat, dunia sama bumi itu berbeda, tapi oke lah. Jadi sebelum bumi ada, ya, sebelum bumi ada Yesus sudah ada. Amin. Betul nggak? Adam belum ada. Yang menciptakan bumi Yesus. Yang menciptakan Adam Yesus. Lu dari mana Bapak tahu? Kita baca dong Yohanes 1 ayat 1. Baca dulu. 3 2 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Next. Pada mulanya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Yesus. Ya, tapi Yesus di sini konteksnya siapa? Dia. Iya, tadi Firman Allah. Ya, Anda harus tahu konteks. Ya. Saya setuju itu Yesus, tapi konteksnya di situ Firman. Bagi Firman Allah. Supaya kita bisa menjelaskan. Amen. Haleluya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Firman Allah. Dan tanpa dia ini siapa? Firman Allah. Tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dari segala. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Kalau tidak ada Firman. Dari segala yang telah dijadikan oleh Firman. Apa bedanya? Baca Kejadian 1 ayat 1. Kan sama. Ya, Kejadian. Apa bedanya? Pada mulanya. Jangan sosok pintar ini logos, ini hasil, ini Yahweh, janganlah. Haleluya. Enggak perlu yang gitu-gitu untuk masuk surga. Iya. Takutnya kok Yahweh malah ke neraka lagi. Haleluya. Alkitab ini sudah diteliti. Udah dari segala pakar-pakar teologi. Jadi enggak ada maknanya itu berubah. Walaupun katanya hurufnya ada berbeda satu huruf, makna enggak berubah. Haleluya. Sekarang saya kasih contoh. Adik. Bapak ngelihatnya dari sana ya. Jangan Bapak memandangnya dari sini. Ini tangan kanan saya ini ada di sebelah kiri. Iya. Amarana sini. Biar masuk. Haleluya. Biar jadi buronan. Haleluya. Nah, ini Bapak Rara lihat tangan apa? Kanan. Dari situ? Kiri. Tangan kiri, silakan duduk. Iya. Padahal tangan yang sama. Iya, betul. Haleluya. Jadi enggak ada di sana berubah makna. Di Alkitab enggak ada. Iya. Nanti sekali waktu saya akan perlihatkan banyak di Al-Qur'an itu yang direvisi oleh Departemen Agama. Banyak perubahan makna pun banyak nanti. Saya enggak mau tafsirkan, saya sebut-sebut aja ayat-ayatnya nanti. Ya. Mungkin minggu besok lah. Oke? Iya. Oke. Terus Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, terus bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra. Dan roh Allah melayang-layang di atas. Terus roh Allah ini Allah. Terus ya. Berfirmanlah Allah. Iya. Roh Allah ini adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Karena tinggal bersama sama Allah. Allah tidak pernah ciptakan firman. Yeah. Firman enggak ciptakan Allah. Yeah. Haleluya. Segala sesuatu yang dicipta itu namanya makhluk. Misalnya, tiba-tiba ini hadir tanpa ada pencipta. Ini namanya pencipta. Tapi kalau ini dicipta, namanya ciptaan. Berarti dia masuk kategori makhluk. Sejenisnya. Haleluya. Kayak Pak Henry ini pencipta atau dicipta? Bapak ada itu karena Bapak mencipta diri Bapak, atau Bapak ada sendiri, atau ada yang mencipta Bapak? Ada yang mencipta. Makanya Bapak itu makhluk. Bapak gak pantas kusembah. Bapak bukan Tuhan karena Bapak dicipta, karena ada yang mencipta. Firman Allah siapa yang mencipta? Allah pun gak bisa buat apa-apa kalau tidak ada firman Allah. Haleluya. Allah menciptakan langit dan bumi, semua yang diciptakannya dengan firman. Amen. Kalau Allah tidak memiliki firman, Allah gak bisa buat apa-apa. Yeah. Haleluya. Yeah. Jadi firman Allah dan Allah itu sehakikat melekat tapi tidak tersambur bau. Firman Allah. Yeah. Pikiran saya, roh saya. Yeah. Beda. Ini tidak, ini sehakikat melekat tapi tidak tersambur bau. Haleluya. Walaupun saya banyak sekali berfirman, dan firman yang kusampaikan ini, perkataan yang kusampaikan ini ditulis menjadi sebuah buku, tidak hilang firman yang sesungguhnya di dalam diri. Amen. Tidak hilang perkataan yang sesungguhnya. Apakah karena sebanyak ini aku ngomong, besok Pak Endi pas tanya saya, udah habis Pak, lu ngomongin semua. Saya tetap punya firman di dalam diri. Tidak paham sampai di sini. Sederhana kok. Kok dia jadi ribet? Ya kau pula ikut ajarannya Kristologi Moko Gita. Nah. Itu sesat. Iya. Aduh. Iya. Saya mau bertemu sama dia, saya kasih kelonggaran, enggak usah harus di Singapura. Ketemunya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Kok enggak terminal ini aja Pak, 1 atau 2 enggak level saya. Iya. Terminal 3 yang Garuda ya. Iya. Nanti kita ketemu. Kita enggak usah berangkat, beli tiket aja. Iya, iya. Jadi dari pagi sampai sore, Pak, masa hanya mau bicarakan begini harus kita keluar uang 1 juta ke Medan tapi kita gak berangkat. Kebenaran itu mahal. Haleluya. Kebenaran itu mahal. Haleluya. Kebenaran itu mahal. Haleluya. Seandainya saya sekarang belum tahu kebenaran, ya, terus saya punya uang triliun, terus saya tidak punya kebenaran, dan tiba-tiba saya rindu kebenaran, saya ingin tahu kebenaran, saya rela membeli kebenaran itu. Haleluya. Haleluya. Nanti salah lagi asumsinya. Oh, berarti Pak Lubis ini jual-jual kebenaran. Inilah orang-orang. Ayam itu ya, kalau ayam oto itu memang dimakan lembek semua dagingnya. Haleluya. Tapi kalau ayam kampung itu didikannya bagus. Jadi argumentasinya mantap. Ayam oto gak ada argumentasi potong-potong. Oh. Kalau ayam kampung mau dipotong, mari dia. Gesit. Kita di kampung dulu, itu ayam itu gak masuk kandang, Pak. Ya. Jadi besok kalau mau datang tamu, kita udah tahu ada datang tamu, itu malam dicari ayam itu. Dia pohon-pohon. Ah. Berarti kampung Bapak sama. Dia di pohon-pohon. Kita bisa sukses di Jakarta ini anugerah. Iya. Iya kan? Ada lagi yang komen, dibilang Pak Manur. Malah saya gak baca. Pendeta itu masuk ganti-ganti baju terus loh. Nanti gak ganti-ganti baju, dia bilang gak ganti-ganti. Ganti-ganti baju, dia bilang ganti-ganti. Haleluya. Apalah baju? Orang saya mau beli jet tempur loh. Iya. Saya mau beli jet tempur. Bukan untuk perang. Untuk menginjil biar punya kecepatan yang... Jadi tidak semua jet tempur itu harus digunakan perang. Haleluya. Yang perlu kecepatannya. Haleluya. Malah saya doa lagi mau beli jet yang kecepatannya lebih dari cahaya. Pak, Bapak ini kayaknya bohong. Kok bohong? Memang punya... Saya selalu berpikir saya sudah menghakimi. Ada yang bilang lagi itu memang betul dulu itu betul-betul kafir dulu. Betul-betul itu kafir, pura-pura aku kafir. Maksud dia betul dulu saya ini Kristen, bukan Islam. Memang dulu saya kafir. Betul. Dulu saya harus pakai peci, itu ciri-cirinya saya kafir dulu. Pakai sarung. Padahal saya itu kafir. Saya. Ya kalau Anda pakai sarung saya enggak komen. Haleluya. Ya keluarga saya sebagian masih kafir. Loh, mana mungkin saya bisa bohong? Kan saya khotbah ini bukan wamenso, bukan monolog. Ini kan kayak dialog. Ada jemaah. Jemaah ini kan banyak kenal keluarga saya. Itu yang komen memang on bener. Kecuali misalnya kayak Pak Saifuddin misalnya ya, dia sering khotbah sendiri, enggak ada orang. Di Bali dia sendiri doang ngomong gitu di apa namanya? Di lapangan di mana. Oke lah dia komen begitu. Ini kan saya di depan jemaat yang puluhan tahun. Mana bisa saya bohongi? Semua kebohongan akan kebongkar. Haleluya. Lihat EKTP itu. Berapa puluh tahun tidak bisa terbongkar. Kenapa bisa kebongkar? Semua kebohongan pasti terbongkar. Kalau saya bohong, membohongi publik, laporin ke polisi. Karena ada undang-undangnya. Karena dia bilang itu seperti ibu siapa namanya ngaku anak pesantren, yang punya pesantren tau-tau memang kafir. Maksudnya memang Kristen dulu, pura-pura aku Islam. Loh, saya ini pendeta gembala, gak bisa bohong. Saya beda dengan Yaya Waloni sekarang. Kalau gini, kalau saya bukan pendeta, bukan gembala, saya khotbah besok di Johor, orang gak kenal saya. Saya ngomong-ngomong-ngomong-ngomong ya, mau bohong mau nggak bohong ya nggak tahu. Besok pindah lagi ke Medan, ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Ini saya ngomong di depan jemaat yang puluhan tahun saya layani. Mana bisa bohong? Ketahuan dong. Nanti keluarga saya pas datang gimana? Ketahuan. Ini keluarga saya pun banyak dengar khotbah saya pasti. Ada orang saya kirimin. Ya mana mungkin terus? Apa nggak malu saya sama anak saya? Sama istri saya, kan istri saya tahu keluarga saya. Itu memang orang bodoh kali Tiongkok. Jangan-jangan itu sekolahnya di Maroko. Iya, kalau sekolahnya itu di Pelita Kasih, di Katolik cerdas. Kalau di Maroko nggak percaya. Percaya saya. Haleluya. Kalau di Pelita Kasih, Penabur itu hebat, terkenal. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ada apa? Ya rahu masakan. Jadi berfirmanlah Allah jadi terang. Terang. Waktu Allah berfirman jadi terang, apa gelap yang jadi? Terang. Itulah hebatnya kalau Tuhan berfirman. Coba selanjutnya biar Anda paham. Firman itu dasarnya seperti apa? Allah melihat, terus baca. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Terus. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah terang dan jadilah pagi. Next. Berfirmanlah Allah. Jadilah cermawara di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Waktu Allah berfirman jadi cakrawala, apa yang jadi batu bata? Tidak. Yang jadi apa? Cakrawala. Itulah hebatnya Tuhan. Haleluya. Firmannya berkuasa. Kalau dia berfirman jadi cakrawala, yang jadi batu, itu bukan Tuhan. Haleluya. Tuhanku tidak begitu. Apa yang dia firmankan jadi persis sama seperti yang dia firmankan. Pasti. Nggak ada berubah dikit pun. Kalau dia berfirman sama Ibu Ida, kau dapat uang 1 juta, nggak bisa 999 ribu. Kurang 100 rupiah pun gak bisa. Kurang sepeser pun gak bisa. Dulu zaman saya waktu sekolah SD, limper. Lima perak. Limper. Saya senang keasian saya tetap ada. Haleluya. Ada karena yang komen suka itu dari Jerman, dari Belanda. Ada orang Batak dari Jerman bilang, saya senang kali kalau lihat amang khotbah ingat Bonapasogi. Karena bahasanya sederhana, gampang dimengerti, ya kan, logatnya betul-betul, nggak dibuat-buat, itulah kejujuran. Kalau udah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kayak dibuat-buat. Saya polos, nggak ada poles-poles. Haleluya. Karena di dalam saya ori, ngapain dipoles? Kalau mobil Anda itu ori, belum pernah diserempet, jangan poles-poles. Tapi kalau udah kena sempet, barulah didempul, Pak. Ini ori, nggak perlu didempul. Anda paham maksudnya? Nah, pantas Anda terima sumpah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang kuasa. Wahai rohmu itu lama-lama, jangan lama-lama tidur. Entang-entang gua on banyak selo, rohmu jadi selo. Enggak, gasmu tetap kencang. Haleluya. Lihat nanti banyak yang senang ini. Bapak ini sekarang hormatnya selalu tegas berwibawa. Jadi firman Allah itu Allah. Haleluya. Bahkan firman Allah itu, saudara, itu nggak bisa kita lihat seperti kita melihat ini. Ini adalah tulisan-tulisan yang menceritakan tentang kehidupan Yesus dan sebagainya. Tapi firman Allah yang sesungguhnya itu adalah roh. Baca Yohanes 6 ayat 63. Injil Yohanes 6 ayat 63. Dia roh. Semua ini kalau kita bicara Allah, bicara roh. Ya. Bukan goib. 63. Nah, baca kencang. Jangan saya yang baca, capek saya. Roh yang hidup dan sama sekali tidak berubah. Perkataan-perkataan yang kupatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Roh Yesus Kristus. Ucapannya itu semua roh. Ucapannya gak ada yang daging. Semuanya roh. Makanya ucapan Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan tembok, dengan kecamatan, dengan provinsi, dengan negara. Ucapannya ini akan menembus semua hati manusia. Amin. Anda percaya? Ya. Haleluya. Itu sebabnya ajarilah anakmu dengan firman. Amen. Ajari istrimu dengan firman. Amen. Ajari suamimu dengan firman. Amen. Pak, bagaimana saya mau ngajari suami saya dengan firman? Aku pun gak punya firman. Ya carilah firman. Haleluya. Hayatilah firman. Hidupilah firman. Amen. Tapi Pak, suami saya lebih banyak tahu. Oh, dialah yang jadi imam. Iya. Oh, tapi Pak, istri saya yang lebih banyak tahu. Dialah yang jadi imam. Iya. Kita bukan kayak agama tertentu. Imamnya harus laki-laki, enggak? Agama tertentu imamnya harus laki-laki. Kita enggak. Siapa yang lebih mengenal Yesus dia bisa jadi imam. Amin. Walaupun dia perempuan. Yes. Ya. Ada pun orang Kristen. Kenapa kok enggak gereja? Lagi haid. Iya. Datang bulan, emang Tuhan takut dengan datang bulan? Tuhan aja mati tumpahkan darahnya, masa dengan darah takut? Darah apa? Darah jorok gitu. Masa takut? Darah yang kudus saya dia tumpahin. Amen. Untuk menembus darah yang jorok. Haleluya. Datang bulan. Datang bulan. Gerejanya gak susah sebut. Pemahamannya ini. Gurunya siapa ini? Bersyukurlah istri Pak Manurung ini bisa dapat guru seperti ini. Jadi nanti dia waktu ketemu Yesus, kenapa kau minggu tanggal 5 bulan 2 tahun 2017 kok gak gereja? Saya datang bulan, Yesus. Datang matahari. Bulan purnama apa-apa. Haleluya. Di Alkitab gak ada istilah-istilah seperti itu. Haleluya. Haleluya. Masa ada orang Kristen gak gereja karena datang bulan? Aduh. Kenapa kamu ke toilet tadi? Maaf Pak, saya lagi kentut. Lah, di sini aja kentut, gak apa-apa. Kalau udah urapan semua itu aroma yang indah. Masa Tuhan takut sama kentut? Masa Tuhan takut sama datang bulan? Haid, Pak. Sama, haid itu sama datang bulan sama. Cuma haid itu akar katanya dulu dari Jepang. Jadi orang kalau datang bulan itu suka emosi. Disenggol-senggol, haid! Haid! Haleluya. masa haid enggak bisa datang sama Tuhan kan? Aneh. Haleluya. Haleluya. Libur. Yesus terima. Dia enggak bau, lihat dia enggak bau cium haid saudara. Haleluya. Orang Anda enggak mandi aja datang sama dia, dia terima. Gimana dengan anak jalanan itu? Waktu saya pelayanan di anak jalanan di gelandangan itu enggak mandi sampai 1 bulan. Udah gitu ngomong lama lagi enggak sikat gigi anu. Aduh. Tapi gimana kita harus dengar? Ah, entah gimana anak gelandangan ini sekarang ada yang sukses menurut pendapat saya. Karena saya buka FB saya, ada nama dia, 3 bulan dia minta pertemanan. Akhirnya saya kasihan, saya cek. Karena statusnya sudah kerja di PT apa gitu. Dulu gelandangan, kan bisa aja gelandangan tapi punya sekolah sarjana. Ada anak gelandangan dulu banyak yang sarjana. Ada orang yang gak tamat SD tapi kaya. Jangan saudara sombong-sombong ya. Satu S2, satu S2. Mau S5 pun kok gak peduli sama Tuhan. Haleluya. S5 gak punya duit buat apa? SD duitnya banyak. Emang cukup kok makan di warteg apa? S5. Gak bisa. Apalagi di warung padang, di warteg aja gak diterima. Di warung padang, apalagi di restoran itu sibuk, gak bisa. Harus pakai duit. Haleluya. Yesus aja kalau makan bayar. Betul gak? Haleluya. Iya. Haleluya. Jadi di sini dikatakan perkataan Tuhan itu roh. Amen. Roh yang mati. Yang hidup. Amen. Makanya kita bisa tanya Yesus. Mereka bingung, masa si pendeta lu di sini bisa tanya Yesus? Kok bingung? Kecuali saya tanya orang tua saya yang udah mati 3 tahun yang lalu, baru dia bingung. Dia malah tanya orang tuanya yang udah mati, dia gak bingung. Saya tanya Yesus yang hidup, dia bingung. Dia pergi ke kuburan, tanya orang tuanya yang udah mati. Nek, gimana ya nek cucuku ini nek? Sakit-sakitan terus dia nek. Itulah makanya aku ziarah nek. Masih begitu keluarga saya. Masih begitu. Tapi saya gak begitu, saya aliran Muhammadiyah beda. Saya gak gitu. Oh di sana banyak mazhab, banyak musab, banyak. Musab, mazhab, banyak. Maliki, Hambali, banyak. Kami enggak, aku alirannya enggak begitu. Jadi wajar dong saya tanya yang hidup kok. Amen. Dia pribadi yang hidup. Amen. Pak Hendi, udah makan belum? Belum. Belum. Wajar kan saya tanya. Hidup. Hidup. Kalau dia mati saya tanya, mungkin ada yang bilang ngaritik. Mana pernah saya lagi apa? Misalnya mau memberangkatkan jenazah berkali-kali saya sakramen. Kematian orang nggak pernah saya tanya udah makan belum, nggak pernah orang mati. Dingin nggak? Saya Sani Munir aja percaya Yesus hidup. Dia percaya, orang dia suruh tanya saya kok. Haleluya. Dia percaya. Haleluya. Malah dia percaya Yesus nggak pernah mati, pingsan. Habis pingsan sembuh, hidup, naik ke surga. Yesus kita di surga. Saya cimun dia percaya. Loh orang memang dia ngomong kok. Yesus kita di surga. Jadi saya cimun dia juga Yesusnya di surga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi nabi-nabi yang lain belum ada di surga. Loh kenapa Yesus sudah di surga? Dia yang punya surga. Yohanes 3:13 cepat. Waduh, kita pasti ke sorga. Oh banyak orang saudara yang dikuatkan ini. Dia bilang, Pak, saya udah lemah dengar khotbah Bapak. Saya percaya lagi Pak, oh, Yesus itu Tuhan. Ini tujuan gereja. Amen. Jangan banyak omong ngalur ngidul, ngalur ngidul. Tentu jemaahnya gak percaya Yesus. Orang Kristen pun banyak gak percaya Yesus. Yesus ini bukan Tuhan agama, ini keyakinan pribadi. Amen. Jadi orang Kristen pun banyak gak percaya Yesus. Tetangga Pak Manur, berapa orang Kristen dia bilang gak percaya Yesus? Gak percaya? Oh itu Tuhan. Betulnya Yesus Tuhan. Kayaknya bukan Tuhan. Kayaknya bukan Tuhan. Haleluya. Lu apalagi orang Islam. Orang Kristen aja banyak gak percaya. Tapi gua yakin, gua percaya orang gua ngalami. Gimana sih gua ngalami dia? Indah kali. sekali hidup dalam Tuhan. Amin. Disantet makin ketawa, dihina makin sukacita. Yohanes 3:13, 3:21. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia ini mengacu kepada siapa? Yesus. Makanya Yesus gelarnya banyak. Ya. Kalau orang nggak mau teliti, nggak mau dekat, dia nggak ngerti. Ya. Aha dong Museno, tadi anak manusia, sekarang Roh Yesus, sekarang Yesus Kristus, yang mana yang benar? Alkitab dipalsukan, otakmu yang palsu. Banyak istilah di Alkitab. Kita itu zaman-zaman saya dulu sebelum bertobat kita punya kata sandi, banyak istilah-istilah bahasa. Orang kita ngomong polisi aja sahid, naruh sahid. Iya. Ngomong orang yang suka informan itu kibus. Nggak tahu polisi, kibus. Sekarang kan lain lagi, cepu. Dulu kita kibus. Jadi banyak bahasa-bahasa yang sudah di Indonesia kan, tapi hanya orang Indonesia tertentu yang ngerti. Ya buktinya di kalangan kami kibus tahu, Mama Rara aja tahu. Iya. Ini Ayah. Dulu ini orang kibus juga. Kibus juga deh. Iya dulu ngurusin orang masuk penjara terus. Asal orang masuk penjara diurusi sampai ke pengadilan kemana? Calo bukan calo, uangnya banyak. Jadi sekarang udah habis gara-gara ngurusin orang. Haleluya. Betapa indahnya gereja itu santai. Marah-marah terus, ceramah marah mulu. Udah disinya hitam, disinya hitam, ini yang hitam marah mulu. Udah gitu saya dibilang jelek, begitu gantengnya saya. Haleluya. Ganteng lihat nih. Stelannya bagus. Coba saya pakainya sembarangan. Pakai jubah Yesus. Walaupun itu jubah Yesus kurang bagus dipakai di Indonesia. Yang ketawa ngerti. Cintailah produk Indonesia. Ini produk Indonesia. Walaupun mahal tapi produk Indonesia. Saya nggak mau pakai produk lain. Produk Indonesia. Walaupun 1 juta saya beli asal produk Indonesia. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Kenapa ini dia? Jangan dihilangin. Haleluya. Kalau mau hilangin dia, nanti kok dihilangin sama dia? Haleluya. Dia yang punya surga. Ini harus berulang-ulang. Supaya cuci otak. Lama-lama yang komen itu benar juga. Benar juga. Baptis dia. Haleluya. Kalau yang mau kenalan, betul-betul kenalan, mau kenal Yesus, FB saya, Risuli Lubis. Saya tidak tanya Anda agama apa. Ya, Risuli Lubis, nanti kasih nomor handphonemu, saya handphone 10 menit sudah tahu tujuanmu apa. Kalau tujuanmu ingin mengenal Yesus, kita ketemu. Tapi kalau tujuanmu memang gak benar, saya gak mau ketemu. Bukan Arab. Bukan Arab. Haleluya. Karena dia yang punya surga, wajar dong dia ngomong Matius 28 ayat 16. Coba baca 18-nya aja langsunglah. Matius 28 Matius 28. Sudah? Ya. 3 2 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dia ini saudara, kenapa dikatakan telah diberikan? Kalau orang yang gak bisa memahami Alkitab memang berarti ada yang berikan. Bukan itu maksudnya. Telah diberikan di sini karena dia waktu itu mengambil rupa manusia. Dia punya status anak manusia. Dia harus pakai kalimat begini. Haleluya. Ada yang bilang, "Pak, di Matius 24 kok dia Yesus ditanya kiamat, dia bilang, oh saya gak tahu, malaikat gak tahu." Ya dia kan di situ statusnya anak manusia. Haleluya. Sekarang Yesus itu tidak lagi punya kebutuhan-kebutuhan anak manusia, dia tidak mau makan lagi sekarang. Dia enggak mau minum, dia Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Baca, baca baik-baik. Wahyu 19 ayat 6. Coba. Ayat 16 bener lagi. Lihat kan? Enggak pakai tulisan lo ya. Kok bilang pendeta bodoh semua pakai tulisan. Kita baca 3, 2, 1. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Lihat, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bisa dapat impresi kalau bisa kita, ya yang rela ya, yang punya duit kumpul-kumpul ya, mungkin cuma 300 ribu kayaknya ini, kita buat training sama baju. Jadi di training ini tulisannya nama Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan di atas segala Tuhan. Jubahnya ya. Iya. Jubah dan paha. Nah, di jubahnya. Maksudnya bukan di paha kita. Kita beli training tulis di sini, saya dapat impresi. Iya, baru kita jalan ke Monas. Iya. Kan berarti baca orang semua. Kita gak usah, karena kalau ngomong kan nanti banyak protes. Dia baca. Iya, biar orang baca. Kristus makan. Nanti dia banyak. Kenapa ini? Kok raja di atas segala raja? Mau kenal? Haleluya. Haleluya. Saudara, ini punya makna yang luar biasa. Karena pada zaman itu bukan zaman kepresidenan, zaman raja. Raja itu punya otoritas, punya kuasa di wilayahnya masing-masing. Tapi Yesus ini bukan hanya punya kuasa di wilayah tertentu, dia punya kuasa di seluruh wilayah bumi ini, dan raja di surga dan di bumi, karena dia raja di atas segala raja. Dia bukan raja doang, raja di atas segala raja. Kalau dia hanya raja, saya gak mau percaya dia. Herodes pun raja. Firaun aja raja, dia raja di atas segala raja. Dia rajanya Salomo, dia rajanya Daud, dia rajanya si Herodes. Lihat itu, tiga orang majus. Waktu dia mau jumpai Yesus, bayi Yesus yang lahir, betul nggak? Dia ketemu Herodes itu kan? Apakah sama Herodes? Tiga orang majus itu, tiga orang majus sebenarnya raja-raja juga ya. Apa dia nyembah? Enggak, dia kan kita raja sama raja, ngapain sembah-sembah. Tapi ketika ketemu Yesus, dia bukan hanya nyembah. Habis menyembah, menyerahkan emas. Haleluya. Apalagi? Enggak mungkin kalau dia bukan Allah. Dia raja di atas segala. It's okay kalau mereka belum memahami tentang keilahian, tapi minimal itu dipersembahkan kepada raja di atas segala raja. Karena tiga orang majus ini menurut sejarah, ini adalah kerajaan-kerajaan. Perwakilan dari raja. Jadi saudara, dia mempersembahkan persembahan yang patut untuk raja. Kalau yang menyembahkan Pak Henry, itu raja. Tapi kalau yang menyembahkan Fir'aun misalnya, ya itu raja di atas segala raja. Kira-kira paham sih? Haleluya. Jadi Anda punya raja di atas segala raja. Anda gak usah tahu sama raja-raja ini. Kenapa? Hati tak bilang. Coba kita baca, cepat-cepat. Haleluya. Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ya, Ibrani 12 ayat 28. Ayo kita baca. 3, 2, 1. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat dan takut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa kerajaan yang kita punya tidak tergoncangkan? Kenapa? Karena dia raja segala raja. Pantas Anda terima super. Saya suka orang cerdas. Jelas kan? Kalau dia hanya raja, ya kerajaannya bisa tergoncangkan. Ya, sementara. Irak tumbang. Saddam Hussein tumbang. Herodes tumbang. Siapa lagi? Libya. Tumbang. Muammar Gaddafi tumbang. Semua tumbang. Puji Tuhan, Jokowi sampai sekarang nggak tumbang. Aku berdoa buat Jokowi dalam Yesus. Siapa tahu dia dengar. Nanti kita ke istana. Haleluya. Jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena yang berkuasa di sana bukan raja, melainkan raja di atas segala raja. Haleluya. saudara berlebih-lebihan. Oh, kita harus mandi dulu tiga kali. Bukan, jangan berlebih-lebihan. Hormat itu artinya hati kita. Kita berikan sama dia. Jangan terlalu berlebihan. Saking hormatnya gak boleh pakai sepatu. Haleluya. Lama-lama saking hormatnya kok gak boleh pakai sempak, pakai sarung doang. Haleluya. Di Wamena orang ke gereja pakai koteka doang. Emang Tuhan malu dengan koteka? Tidak. Adam dulu gak pakai koteka. Tanjang bulat. Haleluya. Karena udah jatuh dalam dosa, Tuhan kasih daun. Malu dia ambil daun, baru Tuhan kasih kulit domba, Pak, kulit binatang lah. Haleluya. Iya, Tuhan enggak itu. Tapi kenapa kita pakaian rapi? Zamannya di sini nih. Wilayahnya beda. Kalau ada orang tiba-tiba datang ke gereja pakai koteka, lari semua. Tapi kalau Anda ada di Wamena, mah itu biasa. Orang di pasar pakai itu semua. Koteka semua. Ketawa. Ini bukan hoak, ini asli. Mana boleh pendeta hoak? Patah. Haleluya. Haleluya. Yesus siapa? Raja di atas segala raja. Kalau raja di atas segala raja, pantas enggak dia dikatakan Tuhan? Pantas. Karena Tuhan itu adalah memerintah raja-raja. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Haleluya. Coba baca ayat yang berikutnya. Haleluya. Sudah? Ya. Ah, malah saya agak lupa. Haleluya. Sudah? Baca Filipi pasal 2. Terakhir aja kita terakhirin ya. Filipi 2. Ayat 11. Oke? Kita baca sama-sama. 3 2 1. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih ya. Tuhan Yesus apa pernah dilahirkan oleh Maria? Tidak. Alasan saudara tidak yakin bahwa Tuhan Yesus dilahirkan Maria, alasannya apa? Dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Kok jawab gitu nggak bisa serentak sih? Iya. Tuhan nggak mungkin lah dilahirkan. Iya. Apa Tuhan Yesus pernah mati? Tidak. Alasannya? Orang dia Tuhan. Orang dia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adam sama Yesus Tuhan mana? Yesus. Yang ciptakan Adam siapa? Yesus. Alasan saudara? Kenapa Anda punya alasan yang ciptakan Adam adalah Yesus? Karena Yesus ada sebelum ada sesuatu ada. Alfa dan Omega. Karena Yesus? Sang pencipta. Apa bukti-buktinya sang pencipta? Lewat apa dia mencipta? Firman. Itu maksud saya. Sebelum Adam ada, Firman sudah ada. Haleluya. Jadi Yesus itu Tuhan siapa? Adam. Yesus itu Tuhan siapa? Abraham. Haleluya. Yesus itu Tuhan siapa? Semua orang. Oh, kita baca lagi lah biar makin kelabakan semua orang. Haleluya. Haleluya. Baca cepat. Haleluya. Kisah 10. Roma aja. Roma. Roma 10. Ayat 12. Cepat. Terakhir lah ini. Oke? Ya. 3, 2, 1. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang. Saya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Haleluya. Yesus ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja. Tapi Tuhan semua. Saya bagi semua orang yang berseru kepadanya. ini saudara ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Oh. Mereka belum kenal Indonesia, belum kenal Jepang, Malaysia, Singapura, Bangkok, Hong Kong, belum kenal. Apalagi Batak, apalagi Aceh, apalagi Padang, Palembang belum kenal. Kalau sekarang yang ditulis bunyinya begini, Allah yang satu ini bukan Tuhan orang Batak, Ambon, Manado, Padang, Aceh saja. Tuhan semua orang. Ya. Saya bisa pertanggungjawabkan, ada enggak orang Aceh percaya Yesus? Ada. Dulu Sheko. Iya. Banyak lagi di Aceh banyak. Banyak. Ada enggak orang Padang yang percaya Yesus? Ada. Si Julia Aceh-nya kok. Iya. Dan yang lain-lain banyak lagi. Iya. Palembang ada enggak? Ada. Ya, ini. Iya. Ambon. Jadi kalau sekarang itu ditulis, Allah yang saat ini bukan Tuhan Palembang saja, bukan Tuhan Padang saja, bukan Tuhan Aceh saja, saya nggak takut dituntut. Dan banyak orang Aceh percaya Yesus juga. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Loh kok Anda aminnya? Haleluya. Haleluya. Jangan terlalu selalu. Jangan ikutin kali. Haleluya. Haleluya. Terus satu ayat lagi. Saya lihat udah mulai selalu. Haleluya. Sudah? Amin. Baca Kisah 10 ayat 36. Malah tadi sudah banyak di otak saya yang dahsyat-dahsyat. Haleluya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Itulah firmanlah ia suruh sampaikan pada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan dari semua orang. Artinya gini, ada kata dari. Ya. Dari ini asal usul. Jadi semua orang itu asal usulnya itu Tuhannya Yesus. Ya. Cuma karena dia sudah jadi asal, dia punya usul. Ya. Cerdas kan? Karena dia seorang pendeta ngomong. Itu dari itu bicara tentang asal usul. Tapi karena dia udah jadi asal, dia usul. Ya. Karena udah asal, jadi usul. Usulnya apa? Bukan Yesus Tuhanku, bukan Yesus. Tapi walaupun dia usul Yesus bukan Tuhan dia, Yesus tetap Tuhan. Amin. Yesus itu jadi Tuhan itu bukan karena usulan manusia, bukan karena sidang dikonsili tahun 325. Saya katakan Irini Handoko itu gak jelas. Iya. Gak jelas itu. Masa Tuhan diangkat manusia? Haleluya. Jabatannya diangkat. Masa manusia dia bilang dia manusia diangkat jadi Tuhan? Wah, gak mungkin. Orang di Lukas 1 dia udah Tuhan kok. Iya. Lukas 1 itu baru tahun awal. Iya. Belum masuk abad pertama. Iya. Haleluya. Iya. 325 udah 3 abad lebih. Iya. Baru sidang di konsili. Ya kan betul kan? Iya. Dia udah Tuhan dari dulu, dari sononya dia Tuhan. Iya. Haleluya. Haleluya. Istilahnya kalau kita bilang dari sononya udah kaya dia. Iya. Cuma dia rela miskin supaya kok kaya. Udah dari sononya. Haleluya. Makanya ada orang tanya saya, Pak, kok Bapak bodoh sekali? Bodoh gimana? Kok Bapak mau sih mengakui Yesus sebagai Tuhan? Alasan Bapak apa? Kok Bapak bisa percaya Yesus Tuhan? Sederhana, karena saya orang. Oh iya, dia Tuhan. Terus dia bilang, kalau saya memang bukan orang, Pak. Jadi kok orang? Oh. Ya kalau kok orang percaya Yesus Tuhan. Iya. Gak ada ini, gak ada penyindir-penyindiran. Aku bukan Metro Mini. Enggak. Ini ayat Alkitab mengatakan aku orang. Jadi dimanapun Anda berada, kalau Anda bertanya-tanya kenapa sih Rizulibis itu kok mau percaya Yesus, karena aku orang. Terangkan Pak secara akademisi. Gak mau, yang gampang aja aku orang. Karena aku terangkan segala cara akademisi, kok gak ngerti orang mau makan singkong terus aku keju. Ngomongnya gini, tapi setelah habis gini, bukan setelah habis sobat jadi, itu sombong. Bapak saya gini, tapi setelah turun dari ini, anak gelandangan saya jangan makan, lalat aja saya makan. Saya makan bareng lalat. Haleluya. Kadang-kadang makan bareng pejabat, kadang-kadang bareng lalat. Apa aja aku makan. Haleluya. Ibu Ida sampai jijik. Aku nggak jijik-jijik, aku makan. Lihat kalau lagi makan gitu jatuh gitu makanan ini di semen di luar. Kemarin berapa hari lalu semen di luar jatuh. Saya ambil lagi. Yang penting belum 5 menit. Lo bukan saya kikir. Bukan saya kikir, bukan. Saya itu belajar rendah hati aja. Loh, tapi kalau bicara akidah, bicara iman, saya tegas. Yesus itu Tuhannya Adam. Saya mau tanya ke SQ biar selesai. Adam Tuhannya siapa? Yesus. Haleluya. Abraham Tuhannya siapa? Yesus. Yesus Tuhan siapa? Haleluya. Udah terjawab kan? Banyak-banyak ngomong. Jadi Adam itu Tuhannya siapa? Ya. Haleluya. Puter-puter mulu. Ya. Haleluya. Haleluya. Mari kita doa. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan kami. Tuhan kami. Tuhan semua orang. Tuhan semua orang. Tuhan Abraham. Tuhan Abraham. Tuhan Adam. Tuhan Adam. Tuhan bumi. Tuhan bumi. Tuhan langit. Tuhan langit. Langit bumi. Langit bumi. Surga. Surga. Semua. Semua. Tuhan kami Yesus. Tuhan kami Yesus. Siapapun dia. Siapapun dia.